SNB Indonesia penuh dengan cinta, tali persaudaraan, tali persahabatan selalu kamu pegang, selalu sama-sama kita jaga. Dua lagu, yo bojo ketiga, rong lagu tok indah, sesok neh ya. Oke, saya ucapkan selamat buat semuanya yang ada di sini. Ya, selamat datang. Mas Bro tidak? Ingat, rezeki itu urusan Gusti Allah. Oh, iya. Orang perlu disesali ya. Bojo ketiga, tenang aja. Tapi Anda belum beruntung Bang Yo. Anda belum beruntung, tenang iya, aja. Iya, enggak apa-apa. Harus sabar. Intinya harus sabar. Sabar. Ya. Inna wa ma sabirin. Rezeki pati jodoh kuwi kono sing ngatur. Oke. Nggih, matur. Saya kembalikan ke Bida dari cantik. Rara. Punul Jo. Mantap. Bro.